بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة bab solawatnya imam penguasa dan doa dia untuk orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan zakatnya. Wa qawlihi, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari harta benda mereka sebagai sedekah yang mensucikan mereka dan yang mentazkiyah mereka dengannya. Wa salli alaihim, dan salawatlah kamu kepada mereka, sesungguhnya salawat kamu ketentraman bagi mereka. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita amalan atau adab yang dilakukan oleh seorang penguasa, seorang imam, kepada pihak-pihak yang mengeluarkan harta zakat. Di sini dianjurkan untuk mendoakan solawat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Nah, disebut dalam hadis, Allahumma salli ala ali fulan. Itu doa solawatnya. Allahumma salli ala fulan wa ala ali fulan. Itu doa solawatnya. Tayyib. Di sini ada beberapa masail. Yang pertama, doa solawat kepada orang yang mengeluarkan zakat itu tidak khusus untuk Rasulullah SAW, tidak khusus untuk Rasulullah SAW, tetapi juga berlaku bagi segenap penguasa, segenap imam, segenap penguasa sepeninggal beliau. Bahkan berlaku juga bagi para amil-amil, ya, bagi para amil-amil yang mengambil harta zakatnya kaum muslimin. Paham ya? Baik. Kita mengetahui tidak khusus, sebab antum perhatikan di sini, Al-Bukhari rahimahullah menggunakan lafaz al-imam, salatul imam, penguasa ya. Padahal ayat yang beliau bawakan di At-Taubah ayat 103 ini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim wa salli wa tuzakihim biha wa salli alaihim. Ayat ini terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Rasulnya untuk berdoa solawat kepada yang mengeluarkan zakat. Jadi ayatnya tentang Rasul. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari membuat bab, bab solati imam. Tidak menyebut khusus Nabi kita Muhammad SAW. Difaham insyaAllah ya. Maka masalah pertama adalah anjuran mendoakan solawat kepada orang yang berzakat tidak khusus untuk Rasul, tetapi juga berlaku bagi para penguasa, juga berlaku bagi para para amil. Dipahami ya? Maka ketika ada orang yang mengeluarkan zakatnya kepada penguasa, imam, amir, sultan, maka sang penguasa dianjurkan mendoakan sholawat kepada dia, mengatakan Allahumma salli ala fulan wa ala ali fulan, sebut namanya. Kalau namanya Abdullah, Allahumma salli ala Abdillah wa ala ali Abdillah. Namanya siapa lagi? Hah? Siapa lagi namanya? Hamzah. Allahumma salli ala Hamzah wa ala ali Hamzah. Begitu juga para amil, amil-amil yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengambili harta zakatnya kaum muslimin. Ketika muslim tadi mengeluarkan zakatnya kepada sang amil, sang amil dianjurkan untuk membacakan doa solawat dengan namanya masing-masing. Allahumma salli ala Ubaid wa ala ali Ubaid. Allahumma salli ala Abdah wa ala ali Abdah. Tergantung namanya masing-masing. Dipahami ya? Ini tidak khusus untuk Rasul, walaupun ayatnya tentang Rasul. Tapi umum untuk Rasulullah SAW, untuk para penguasa setelah beliau, dan untuk para amil-amil yang bertugas mengambil zakat sepeninggal beliau. Itu kenapa Al-Bukhari mengatakan babu sholatil imam, tidak mengatakan babu sholatil rasul, di sholatil imam. Masalah kedua. Masalah kedua ialah doanya tidak harus dengan lafaz sholawat, bisa dengan doa-doa kebaikan yang lain. Doanya tidak harus dengan lafaz sholawat, tetapi bisa juga dengan doa-doa kebaikan yang lain. Paham ya? Ini kenapa Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babu sholatil imam, lanjut, wa du'aihi, tidak membatasi dengan kata-kata sholawat. Belum meneruskan dengan kata-kata wa du'aihi, dan doanya imam bagi orang yang mengeluarkan zakat. Ini dipahami apa ya, Pak? Dipahami, lafaznya umum. Sholawat iya, boleh juga dengan doa-doa yang lain. Begitu. Perhatikan, walaupun ayatnya dengan kata-kata sholawat, wa salli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Apa lafadznya? Sholawat, ya kan? Tapi Al-Bukhari memahami tidak khusus dengan lafadz sholawat, bisa dengan doa-doa yang lain dari doa-doa kebaikan selain sholawat. Difahami insyaAllah ya? Ini dikuatkan dengan riwayat yang lain, dalil yang lain yang menunjukkan boleh dengan doa-doa yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam sunannya dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Dari sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan seseorang yang membawa harta zakatnya dalam bentuk unta yang bagus. Rasul mendoakan Allahumma barik fihi wa fi ibilih. Itu doanya Rasul. Allahumma barik fihi wa fi ibilih. Ya Allah, berkailah dia dan berkailah untanya. Ini doa salawat atau doa barokah? Doa barokah, bukan doa salawat. Dipaham ya? Sehingga intinya ya kawan, doa tadi tidak khusus dengan lafaz salawat, bisa juga dengan doa-doa lain dari doa-doa kebaikan untuk orang yang mengeluarkan zakatnya. Ada orang yang mengeluarkan zakat mal dalam bentuk uang. Doakan Allahumma barik fihi wa fi malih. Ya Allah, berkahi dia dan harta bendanya. Datang lagi membawa dalam bentuk emas. Nah, dia punya emas, zakatnya pakai emas. Allahumma barik fihi wa fi wa fi zahabihi. Ya Allah berkahi dia dan emasnya dia agar menyesuaikan dengan apa yang dia keluarkan. Dipahami insyaallah ya. Nah, intinya doa ini tidak khusus dengan doa sholawat, bisa dengan doa-doa lain dari doa kebaikan dikarenakan hadis ini. Dipaham ya? Itu kenapa Al-Bukhari dalam babnya mengatakan babu sholatil imam wa du'aihi li sahibis sadaqah. Baik, masalah ketiga pada kalimat li sahibis sadaqah, untuk orang yang bersodakoh, untuk orang yang bersodakoh. Taib, ini bahirnya, bahirnya barakallahu fikum pada sodakotun wajibah. Taib, sodakoh wajibah, sodakoh sodakoh yang wajib. Zahirnya para sadaqah, sadaqah yang wajib. Barakallahu fikum. Tayyib, apakah juga berlaku bagi orang yang bersadaqah dengan selain sadaqah yang wajib? Ini sadaqatun madaihan, sadaqatun mustahabbah. Jawabannya wallahu a'lam bisawab, masuk dikarenakan keumuman ayatnya. Barakallahu fikum. Sodakoh, lafadznya umum dengan semua bentuk sodakoh. Yang ditekankan sodakoh yang wajib pada zakat mal, tapi juga bisa dilafalkan pada setiap orang yang memberikan sodakohnya kepada kita. Sodakoh yang sifatnya sunnah, didoakan Allahumma barik fihi wa fi malih, atau Allahumma salli ala fulan wa ala ali fulan. Dipahami misalnya ya. Masalah yang keberapa ya Pak? Masalah yang keempat ialah hukum doanya. Hukum doanya. Ya, mendoakan sholawat atau mendoakan kebaikan kepada orang yang mengeluarkan zakatnya. Ini hukumnya wajib ataukah mustahab? Jawabannya barakallahu fikum jumhurul ulama. Jumhurul ulama menyatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Sebab tidak ada di situ lafaz yang menunjukkan kewajiban. Adapun lafaz wasalli alaihim ini amrun irsyadi, perintah dalam bentuk bimbingan, arahan-arahan. Sementara zahiriyah dari sebagian mazhab zahiriyah dan satu sisi dari syafi'iyah mengatakan wajib. Mengatakan wajib, wajib mendoakan orang yang memberikan zakatnya. Nah, rajih insyaallah ma'al jumhur. Yang rajih insyaallah bersama dengan jumhurul ulama. Barakallahu fikum. Nah, masalah yang ke masalah yang kelima, apakah juga disyariatkan mendoakan tayyib untuk orang-orang yang menyerahkan harta bendanya selain zakat dan sedekah? Dia terkena kafarat. Kafaratnya dalam bentuk memberi makan 60 orang miskin. Apakah ketika ada orang yang datang membawa kafaratnya dia, memberi makan 60 orang miskin, didoakan Allahumma salli ala fulan wa ala ali fulan, Allahumma barik fihi wa fi malih. Atau contoh yang lain seperti orang yang bayar hutang, sahibu duyun. Ini kan selain bab zakat dan sedekah ya. Orang yang mengeluarkan utangnya, bayar hutangnya, datang kepada antum menyampaikan memberikan membayar utang-utang dia. Apakah dianjurkan antum mendoakan dia? Allahumma barik fihi wa fi malih. Allahumma salli ala fulan wa ala ali fulan, dikarenakan dia membayar hutang. Apa jawabannya? Al-jawab barakallahu fikum, tidak diharuskan mendoakan yang seperti itu. Tidak diharuskan mendoakan yang seperti itu, sebab tidak ada nas yang menyebutkan demikian. Barakallahu fik, tidak diharuskan. Tapi kalau seandainya seseorang yang ingin mendoakan kebaikan kepada orang tersebut, falabas, dikarenakan keumuman anjuran mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin. Barakallahu fiik wa fi malik ila akhirih. Tapi tidak harus barakallahu fikum, sebab lafadznya terkait dengan bab sedekah zakat. Wallahu taala alamu bis-shawab. Naam, hadha wadihun insyaallah taala. Tayyib. Kalimat wasalli alaihim pada ayat ini, wasalli alaihim apa maknanya Pak? Ai ud'u lahum, doakan kebaikan untuk mereka. Salat di sini bukan salat yang masyhurah dengan tata cara tertentu, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, bukan. Tapi salat di sini dengan makna doa. Paham ya? Salatun lughawiyah dimaknakan dengan doa. Kalau mau dipertegas, doa solawat. Qala rahimahullahu taala haddatsana Hafs ibnu Umar ibnu al-Harith. Qala haddatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj Mustam al-Wasit. An Amr, Syu'ban Amr, mana Amr? Syu'ban Amr, mana Amr? Amr bin mana ya kawan? Wa Amr ibn Murrah Al-Kufi Al-Muradi. Jadi kalau Sufyan an Amr, mana Sufyan? Sufyan ibn Uyayna. An Amr, mana Amr? Amr bin Dinar. Karena Sufyan ibn Uyainah mulazimun li Amr bin Dinar. Beliau mengatakan tentang gurunya, haddatsana Amr ibn Dinar wa kana thiqatan. Tapi habis suaranya, tis amarat. 9 kali mengatakan demikian, tidak berhenti, melainkan karena kehabisan nafas. Nah, mula sama-sama sangat tua umurnya Amr bin Dinar. Yang lainnya enggak paham apa yang disampaikan sama Amr bin Dinar. Sufyan ibn Uyainah paham apa yang disampaikan sama gurunya. Kan sudah tua kan, giginya habis kan, ngomongnya kan enggak jelas. Yang paham Ibn Uyainah. Li tuli mulazamati. Tapi kalau dikatakan Syu'bah an Amr, man Amr? Amr bin Murrah. Syu'bah an Amr wa Amr bin Murrah. Abdullah ibn Wahab an Amr, mana Amr huna? Amr ibn al-Harith al-Misri. Nah, jadi banyak Amr ini. Abdullah bin Wahab an Amr wa Abdullah bin Wahab al-Misri an Amr ibn al-Harith al-Misri. Syu'bah an Amr wa Syu'bah ibn al-Hajjaj an Amr ibn Murrah al-Kufi. Sufyan an Amr wa Sufyan ibn Uyainah an Amr bin Dinar. Barakallahu fikum. Naam, qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Abi Aufa. dari Abdullah bin Abi Aufa qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim. Dulu kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau suatu kaum membawa sedekah mereka, qala, beliau mendoakan, Allahumma shalli ala ali fulan, ya Allah bersolawatlah kepada alu fulan, fulan dan keluarga. Kata Abdullah, fa'atahu abi, maka ayahku yakni Abu Aufa datang kepada Rasul bi sadaqatihi, membawa sedekahnya. Faqala, maka Rasul menyatakan berdoa, Allahumma shalli ala ali abi Aufa, ya Allah shalawatlah kepada ali abi Aufa. Barakallahu. Jadi kan Allahumma shalli ala abi Aufa wa ala ali abi Aufa. Ada Allahumma shalli ala ali fulan. Naam. Hada wadihun, barakallahu fikum. Abu Aufa namanya Alqamah bin Khalid. Abu Aufa namanya Alqamah ibn Khalid ibn al-Harith al-Aslami. Termasuk yang menyaksikan bayat Ridwan, Abu Aufa dan Abdullahnya. Abdullah sahabi, bapaknya Abu Aufa, ini Alqamah bin Khalid juga sahabi. Sahabi ibn sahabi. Dan dua-duanya menyaksikan peristiwa bersejarah bayat Ridwan atau bayat Syajarah. Barakallahu fikum. Tayyib. Naam ikhwan. Apa makna kalimat Allahumma shalli ala ali fulan? Ya Allah bersolawatlah kepada keluarga fulan. Apa makna Allah bersolawat kepada hambanya? Ya Allah. Yang jawab din satu. Aina ashabud dinil awal. Tuh kan langsung diluk kabeh. Nah ketok belas iki. Hadza alfian. Alfiani. Alfun alfani. Ini alfian. Hah? Ya Allah alfian. Apa makna Allah bersolawat kepada hambanya? Hah? Allah alam ini sudah disampaikan, masya Allah ini pelajarannya Kisbuddin sudah masuk insya Allah ini. Wallahu alam, naam wallahu alam. Aina aina ashabuddin al-awwal. Dilo kafir kakek tore. Aina nirwan. Nirwan hidayat. Aywa. Apa makna Allah bersolawat kepada hambanya? Allah memuji hambanya. Gitu aja. Wih, sunat ta'ay. Gitu aja. Allah memuji hambanya. Sana'uhu alaih. Masya Allah alaih. Mana yang lainnya ini? Angkat-angkat kepalanya, angkat kepalanya. Ada Abul Khattab. Abul Khattab, apa maknanya? Apa katanya? Allah, Allah merahmati hambanya. Masya Allah, rahmah. Masya Allah, alaik. Dua qaul ya. Uridu akhar. Saya mau yang lainnya ini. Mana ashabuddin al-awwal ini? Mana ini? Aina Romli? Mana Romli? Ah Romli. Apa katanya? Hah? Wallahu a'lam. Iya, iya wallahu a'lam. Masyaallah. Padahal banyak loh sih, tak ingin tinggal sih. Aywa, aina rezeki. Al-Barabisi. Ah, rezeki. Apa maknanya? Allah merahmati hambanya. Dia bersama dengan Abdul Khattab. Masya Allah. Aina Sufyan As-Sumbawi. Aywa Sufyan. Sana'uhu alaihi amama malaikatihi. Masya Allah. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Dia bersama dengan siapa tadi? Pertama tadi siapa? Nirwan. Cuma dikait tambahan di depan para malaikatnya. Aina rajih? Mana yang rajih? Ada Abdurrahman Harith. Mana yang rajih? Rahmat Allah ataukah sanjungan Allah kepada hambanya di depan malaikatnya? Hah? Mas Sufyan. Berarti yang rajih yang kedua ini. Masya Allah. Anda Mas Sufyan ini. Luar biasa. Baik-baik. Banyak akwal di kalangan para ulama dalam bab ini. Namun yang paling mendekati insyaallah taala adalah salatullah ala abdih ay thana'uhu alaihi amamal mala' min malaikatih. Fa ana ma'asufiyah. Jadi enggak semata-mata menyanjung Nirwan, tapi lebih daripada itu, sanjungan Allah kepada sang hamba di hadapan para malaikatnya. Datang dari Abu Aliyah dalam bab ini yang dirujukkan sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Adapun yang memaknakan dengan rahmah ini fihi ma fihi fihi nazar. Kenapa demikian? Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang keutamaan orang yang sabar menghadapi musibah, Allah membedakan antara shalawat dan rahmah. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Dibedakan ya akhi. Wa ulaika humul muhtadun. Maka as-shalah ghairu rahmah. Paham insyaallah ya? Ini dalil yang menunjukkan shalawat Allah kepada hambanya lain maknanya dengan rahmat Allah kepada hambanya. Barakallahu fikum. Ahsantum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa hadza kafi. Dihafalkan satu hadis saja, hadis Abdullah bin Abi Aufa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira cukup sekian. Semoga manfaat. Takfilahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bihamdika.